Kowe kanca apa ya dikon bojoku? Aku ra ngerti. Ora ngerti ra. Ora apa ya? Rasa ora ngerti. Tenan ora nikon bojomu iki sing apa kowe? Pak demi Tuhan. Ora nikon bojomu wis gelemah. Wajar pacarmu suka dan dia terpesona. Wajahku imut kaya artis ganteng-ganteng sigala. Mulo nek golek pacar ojo sing pendusta. Lihat teman pacar ganteng dia langsung mendua. Jangan lupa.